بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد إخوان في الدين أعزكم الله ketahuilah bahwasanya perusak-perusak ukhuwah Islamiyah sangat banyak bentuknya, ragam dan jenisnya. Bisa dari ucapan, bisa dari perbuatan, perilaku, tingkah laku, bisa dari penyikapan-penyikapan, mawakif, bisa pula dari hal-hal yang bersifat keyakinan manhajiyah. Yang jelas semuanya masuk dalam kategori hal-hal yang dilarang dalam Islam. Baik larangan dengan nas yang haram, atau masuk dalam kategori hal-hal yang tidak patut, kurang patut. Terkadang barakallahu fikum hal-hal yang gamblang, jelas. Terkadang hal-hal yang dianggap sepele. Semuanya bisa memicu keretakan hubungan. Bisa merusak ukhuwah Islamiyah. Bisa menghancurkan nikmat Allah yang besar tadi. Yang dulunya bersaudara, yang dahulunya berteman bersahabat, menjadi bermusuh-musuhan, berseteru, saling membenci, saling bahkan mengecam, memaki, menghakimi, menghukumi, dan hal-hal yang lain yang lebih mengerikan lagi dikarenakan hilangnya ukhuwah. Cukup banyak. Iman amitina azakumullah. Penyebab pertama dan utama rusaknya sebuah ukhuwah ia dikarenakan sebuah dosa, dikarenakan sebuah kemaksiatan yang dilakukan kedua-duanya atau salah satunya. Itu kaidah umum. Pasti ada kemaksiatan yang terjadi. Pasti ada mukhalafah, hal-hal yang melanggar syar'i yang terjadi di antara mereka. Kalau berdua, antar mereka berdua. Maka masing-masing harus terbasi diri. Disebutkan dalam sebuah hadis Indal Bukhari dalam bukunya Adabul Mufrad dari Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, "Ma tawadathnani fillah fayufarraqa bainahuma illa bi dhanbin yuhtithuhu ahaduhuma." Ini bahan perenungan, bukan bahan saling mengklaim. Yang artinya tidaklah ada dua orang yang saling mencinta karena Allah lalu berpisah, bercerai-berai, berselisih, melainkan dikarenakan sebuah dosa yang dikerjakan salah satunya. Dulu masya Allah sahib qarib, kental, renggang hubungan, jauh hubungannya, gesekan kuat, perseteruan, perselisihan, perpecahan antara mereka berdua. Diakurkan susah, disuluh, diislah susah. Asbabnya kata beliau adalah bidzambin yuhdithuhu ahaduhuma. Dikarenakan dosa. Al-Munawi rahimahullah dalam bukunya Faidul Qadir menjelaskan, fayakunu tafriqu uqubatan lidzalika dzambi. maka perpecahan dua orang tadi, perselisihan dua orang tadi, permusuhan dua orang tadi yang sebelumnya sahabat karib, ini merupakan hukuman atas dosa yang dikerjakan. Beliau menukil ucapannya Musa Al-Kadhim, termasuk Ahlul Bait yang Sunni. Beliau mengatakan, "Idza taghayyara sahibuka 'alaika fa'lam anna dzalika min dzambin ahdatsahu fatub ila Allah min kulli dzambin yastaqim laka wudhu." Kalau kamu merasa ada perubahan-perubahan dari teman-teman kamu, dari ikhwah-ikhwah kamu dalam menyikapi kamu, dulu masya Allah khair, sekarang menjauh. Dulu masya Allah hormat, sekarang cuek. Dulu masya Allah ihtiram wa ikram, sekarang tidak sama sekali. Dulu masya Allah menghargai, sekarang gak ngereken. Kok ada perubahan? Beliau mengatakan, fa'lam ketahuilah itu dikatakan dosa yang kamu kerjakan. Tub ilallah, taubat kamu kepada Allah dari semua dosa, maka akan istiqomah cinta dia kepada kamu. Artinya langsung introspeksi diri, muhasabatun nafsi, evaluasi pribadi. Jangan cari kambing hitam, jangan menyalahkan dia. Antum, kita, kita semua harus introspeksi. Jangan-jangan salahku, jangan-jangan dosaku, jangan-jangan aku mengerjakan sebuah dosa, keliruan, kesalahan, sehingga mereka berubah. Kalau yang berubah satu orang, mungkinlah satu lawan satu sama-sama dosa kali, introspeksi diri. Nah kalau yang berubah 2, 3, 4, 5, 50, 500, 5000 orang, ribuan orang sudah berubah sikapnya kepada Anda, jangan cari kambing hitam, jangan nyalakan mereka, salahkan diri kamu sendiri. Jangan-jangan kamu yang berbuat dosa, kepengen bagus, kepengen ukhuwah, kamunya harus tobat. Wallahul musta'an. Yang ajib yang tadi itu, sudah dia yang jatuh dalam kesalahan, dia ditinggalkan sama para ikhwan. Yang ajib, dia merasa benar, menyalahkan semua ikhwan, tidak pernah merasa bersalah. Justru mengklaim mereka teman-teman tadi yang bersalah, mereka yang membuat perpecahan, mereka yang membuat khusumah, perseteruan, tanpa memandang dirinya sendiri. Ada ajib. Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menegaskan dalam bukunya Da'wah Dawa, ketika menjelaskan tentang efek dosa, beliau mengatakan, min atharil ma'siyati wahsyatun ya judul asima ikhwani, termasuk efek negatif sebuah dosa dan kemaksiatan, wahsyah, hubungan yang enggak nyaman, kengerian, enggak kenyaman, ketidaknyamanan yang didapati sang pelaku dosa dari ikhwan-ikhwannya. Sedang kayak biasanya, bis. Biasanya kumpul, nggak belum kumpul, biasanya majelis nggak mau majelis, nah, biasanya A nggak mau A, berubah semuanya ini. Itu dikatakan atharu dzunubul ma'asi. Barakallahu fikum. Ikhwan fil din, a'azzakumullah, ketahuilah, ukhuwah lillah wa fillah, cinta karena Allah, la yazid bil bir, tidak bakal bisa bertambah dengan kebaikan orang. Wala yanqus bil jafa, tidak bakal berkurang dengan semata-mata sikap kakunya sebagian orang. Itu lumrahlah manusia biasa dalam pergaulan, dalam persahabatan, khair, kadang agak sedikit kaku, manusia. Maka tidak mempengaruhi ukhuwah dan mempengaruhi al-hubb fillah. Tidak. Barakallahu fikum. Maknanya kata para ulama, la yazidu bi amrin min umurid dunya min al-hadaya wal-ataya wa innama yazid bi ta'ati wa bi ta'ati wal hidayah wa la yanqus bil bu'di wal jafa wa innama yanqus bil ma'siyati wal dhanbi wat taqsir. Ukhuwa, persahabatan cinta karena Allah tidak bakal bertambah dengan semata-mata perkara dunia. Ada hadiah, pemberian, lumrah itu. Tidak bakal bertambah gara-gara itu. Bertambahnya dengan ketaatan kepada Allah, hidayah minallah, taufik minallah. Ukhuwa tidak bakal berkurang dengan jauhnya jarak. Kurangnya komunikasi karena jauhnya jarak. Atau sebagian ikhwah yang mungkin agak kaku perangainya. Tidak bakal berkurang, dimaklumi, itu manusia biasa. Kadang error, kadang hang. Manusia biasa, lumrah itu. Tapi dia berkurang dikarenakan kemaksiatan, tindakan dosa, kurang memperhatikan hak-hak Allah dan hak-hak para ikhwan. Dosa ya ikhwan, ini secara umum. Sehingga semuanya masuk dalam kategori ini. Ini muaranya. Sehingga ketika ada hal-hal yang dirasakan keretakan hubungan, ukhuwah semakin retak, semakin jauh, kok semakin rusak, semakin kacau, masing-masing introspeksi diri. Taubat kepada Allah, inabah kepada Allah dari semua dosa-dosa yang ada, istighfar, barakallahu'alaikum. Ketika diketahui dia berbuat dosa, taubat kepada Allah. Ketika dia tahu mengerjakan kesalahan terkait dengan Bani Adam, segera minta halalnya, segera minta maafnya, selesaikan dengan segera sehingga ukhuwah kembali terajut, barakallahu fiikum. Selebihnya kalau fitnah jazakumullah bermuara ke sini, cabang dari poin ini, rincian-rincian, detail-detail perbuatan dosa, kemungkaran, hal yang tidak patut yang berakibat barakallahu fikum ukhuwah menjadi rusak. Ikhwanumitina azakumullah, yang paling merusak ukhuwah dari dosa-dosa yang ada adalah ikhtilafuddin, beda agamanya. Ada muslim, ada non muslim, tidak mungkin terajut ukhuwah islamiyah imaniyah, tidak mungkin. Apa ayatnya? Lakum dinukum waliyadin. Masing-masing dengan agamanya. Tidak mungkin menggabungkan dua agama. Tidak mungkin mencampurkan dua agama. Tidak mungkin satu agama mengejarkan agama yang lain dengan alasan toleransi ukhuwah. Tidak mungkin. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum a'biduna ma a'bud, wa la ana a'bidun ma a'badtum. Begitu ya? Kas. Allah mengatakan di akhir ayat, lakum dinukum waliyadi. Tidak bisa. Yang ini beda, berpisah. Hanya boleh muamalah duniawiya saja, bukan terkait dengan ukhuwah diniyah. Toleransi dalam perkara duniawiya saja, tidak mungkin dalam perkara diniyah. Ngerti nggih? Ukhuwah imaniyah. Dengan bahasa imaniyah. Kalau Islamnya kan muslim, kalau imaniyah yang penting punya iman. Sehingga dimasukkan semua agama-agama yang ada. Ya Allah, yaumul Jumat, Jumatan kabeh. Bareng Jumatan. Dia berkhotbah. Ya Musabit, ya Allah. Sabtu kemana? Ke sinagog, tempatnya orang Yahudi. Ya Mul Ahad, hien. Masuk gereja. Ukhuwah ya fi ukhuwah imaniyah. Itu bukan ukhuwah imaniyah. Itu namanya merusak agama. Islam mengecam yang semacam ini. Lakum dinukum waliyadin. Tidak mungkin yang semacam ini. Ya mungkin hanya urusan duniawiya semata. Ya, duniawiya semata. Muamalah duniawiya semata, yang baik duniawiya semata, agama enggak mungkin. Barakallahu fikum. Yang kedua, ikhtilaful aqaidi wal manahij. Perlu rusak yang kedua yang paling besar, perbedaan akidah, perbedaan manhaj. Hadza sunni, hadza hizbi. Tidak mungkin ketemu, tidak mungkin diukhuwahkan. Hadza syi'i rafidhi, hadza khariji, hadza sunni muwahhid. Tidak mungkin diketemukan. Ikhtilaful aqaidi wal manahij. Nabi kita Muhammad SAW menegaskan akan berpecah belah, tidak mungkin bertemu, tidak mungkin kumpul, tidak mungkin berukhuwah. Yang beda akidah ini, yang beda manhajiyah ini, pasti akan berpisah dan berpecah belah. Lu memberitakan tentang perpecahan umat, lu mengatakan wasataftariku ummati ala thalathin wa sab'ina firqatan kulluha finnar illa wahida. Perpecahan umat sudah. Umat akan berpecah belah menjadi 73 firqah. Semua di neraka tempatnya. Kecuali satu. Firqatun Najiyah. Disebutkan dalam lafaz yang lain, al-jama'ah. Al-jama'ah. Disebutkan dalam riwayat yang lain, diterangkan mereka adalah yang di atas bimbingan Rasul dan para sahabatnya pada hari itu. Bisa. Tidak mungkin antum menggalang ukhuwah Syiah dengan sunnah. Ini penyimpangan, bukan ukhuwah. Tamayyuh hadza. Mau menggabungkan antara khawarij dan ahlus sunnah, tidak bisa. Tamayyuh itu penyimpangan manhajiyah, tidak boleh itu. Tidak bisa. Dikarenakan pasti akan berpecah belah. Rasul yang mengatakan demikian. Bisa bersatu, baru bisa berukhuwah Islamiyah ketika semuanya kembali di manhaj yang sama. Apa-apa yang aku dan para sahabatku ada di atasnya pada hari ini. Ma ana alihil yaum ashabi. Semua kepada sunnah, kepada salafiyah, bimbingan sunnah, bimbingan salaf, akan bersatu, akan berukhuwah. Kalau tidak, memang harus berpisah. Memang harus berpisah, barakallahu fiikum. Ini perpisahannya karena Allah Jalla wa'ala. Wabah insyaAllah ya. Ada wabah. Yang ketiga adalah al-muharramat wal-manhiyat nal-kabair wa ghiriha. Yang merusak ukhuwah dikarenakan terjadinya keharaman-keharaman agama, larangan-larangan agama yang wadihah, dosa-dosa besar di tengah-tengah mereka. Hada salih muttaqi, hada fasik fajir. Tidak mungkin ketemu, tidak mungkin kamu ukhuwahkan. Yang ini masya Allah muslim yang saleh, yang bertakwa, ahli ibadah, ahli ta'ah, berjuang sekuat tenaga menjauh dari berbagai macam kemaksiatan, kefasikan dan yang lainnya. Yang ini fajir, fasik dengan berbagai macam dosa besarnya. Na'udzubillah. Hadza zani, hadza khumar, wa hadza kada, wa hadza kada. Tidak mungkin kamu ukhuwahkan. Tidak mungkin berukhuwah Islamiyah dengan para fusak, dengan para fujar. Tidak mungkin. Dikarenakan mereka adalah orang-orang yang harus ditinggalkan karena kemaksiatannya. Paling mu'amal umum supaya ta'liful qulub, meredam fitnah, meredam yang dikhawatirkan membahayakan karena jahatnya mereka, selesai. Tapi sahib qorib tidak mungkin, sahib kental tidak mungkin, ukhuwah Islamiyah saudara tidak mungkin. Masa sama muslim hanya itu, tapi yang dikatakan ukhuwah dengan mana sungguhnya tidak mungkin. Dikarenakan al-ma'siyah wal-fusuq wal-fujur. Barakallahu fikum. Kalau ada orang yang masya Allah raket, kental persahabatan dengan kaum fusak, kaum fujar, dipertanyakan kesolehannya ini. Lah kok bisa antum bergaul dengan mesra, mohon maaf, dengan para khumar, pecandu alkohol, peminum khamer, pemabuk. Masalah ya, kalau semata-mata ke situ mendakwai pelan-pelan mungkin. Namanya mesra, sohbah. Persahabatan yang erat, yang mesra dengan mereka itu tidak mungkin. Anda soleh itu tidak mungkin. Anda bertakwa itu tidak mungkin. Kecuali yang sama-sama kayak mereka. Fajir ma'al fajir. Mungkin. Wallahul musta'an. Ini perkara yang kami yang jelas, Bismillahirrahmanirrahim. Saya sebutkan di awal, jangan sampai itu semuanya ada pada kita. Kalau ada akan merusak persahabatan, merusak pertemanan, merusak ukhuwah Islamiyah yang di atas sunnah. Kalau ada akan berpisah. Tidak mungkin bertemu muslim dengan non muslim. Tidak mungkin berjumpa sunni dengan non sunni. Tidak mungkin berjumpa soleh dengan yang fasik. Kalau pun ada, dia akan terpental. Kalau terpental, ma'asalamah. Memang kita harus berpisah. Kita berpisahnya karena Allah Jalla wa'ala. Namanya al-bughdu fillah. Orang yang saling mencinta, ijtama'a alaih wa tafarraqa alaih, berkumpulnya karena Allah, berpisah juga karena Allah Jalla wa'ala. Yang ini wabah insyaAllah ya. Saya dahulukan dikarenakan gua belum tenan. Perusak uhwa yang paling banyak ini yang berkaitan dengan masalah muamalat, ta'amulat, al-akhlaq, wal-adab, sulukiyah, bab interaksi, bab muamalah, akhlak, adab, etika, tata krama, norma-norma. Barakallahu fiik. Yang banyak merusak. Khulasanya, kesimpulan yang paling globalnya, semua ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan yang melambangkan su'ul khuluq, su'ul mu'amalah, yang melambangkan jeleknya interaksi, jeleknya mu'amalah, jeleknya akhlak, buruknya etika, inilah perusak ukhuwa islamiyah, wallahul musta'an. Dan ini biasanya langsung nyangkut di hati, nyelekit di hati. Seringkalinya babnya pribadi atau duniawi. Kalau nyelekit di hati, susah nyabutnya. Paham ya? Senyabutnya, nyantol pleng begitu. Teng. Dari mulai muamalah yang buruk, akhlak yang buruk, adab yang buruk, kena teng. Muncul yang namanya perselisihan, yang namanya perseteruan, yang namanya perpecahan, yang namanya permusuhan, lalu kedengkian, lalu kedongkolan, lalu dendam. Susah nyabutnya. Dan itu yang paling banyak di tengah-tengah umat manusia secara umum, dan muslimin juga secara umum. Bahkan di tengah-tengah salafiyin, ini asalnya. Itu kenapa ikhwan fillah jazakumullah, ketika membahas masalah ukhuwah islamiyah, anda perhatikan kalau mengkaji bab ini, riwayatnya, adilahnya, seringkali terkait dengan bab ini. Barakallahu fikum. Ditekankan, diperintahkan untuk mengerjakan ucapan, mengucapkan ucapan-ucapan, mengerjakan tindakan-tindakan yang mengokohkan ukhuwah. Dan semuanya babnya muamalah. Tebarkan salam. Tunaikan hak-haknya kaum muslimin. Kalian saling merahmati, saling mencintai, saling bertawun, saling menghargai, saling tasyawur, bermusyawarah, saling bertawun. Babnya semuanya muamalah akhlaki adab. Diminta untuk ini, diperkokoh dengan ini semua, kuatkan dengan ini, dengan ini. Semua ucapan, semua amalan, semua masuk dalam kategori husnul khuluq, akhlak yang mulia, budi pekerti yang luhur, muamalah yang baik. Itulah yang membuat ukhuwah semakin erat, semakin kuat, semakin indah. Ketika semua para ikhwah memiliki akhlakul karimah dan berukhuwah dengan akhlakul karimah, menjaga etika, menjaga adab. Babnya panjang. Dan yang kedua, ini diminta untuk mewaspadai perusak-perusak ukhuwah dan hampir semuanya berkaitan dengan akhlak dan adab. Ucapan-ucapan yang beretika, ucapan-ucapan yang menggambarkan buruknya akhlak, buruknya adab, itu perusak ukhuwah. Tindak tanduk tingkah laku yang menggambarkan rusaknya akhlak, buruknya akhlak, itu merusak ukhuwah. Penyikapan-penyikapan yang menggambarkan buruknya akhlak, merusak ukhuwah. Baik ucapan ataukah perbuatan. Ikhwanabidina azakumullah, di antara yang cukup besar dampaknya terkait dengan kerusakan ukhuwah adalah ma yata'allaqu bil lisan, yang terkait dengan bab lisan. Hah? Lidah ini, mulut ini. Dan semuanya tindakan-tindakan yang haram dalam Islam. Ghibah, mengghibahi saudaranya yang muslim. Tindakan apa ini? Lisan. Menyebutkan aib-aib saudaranya, menyebutkan yang gak disukai sama saudaranya, dighibahi. Itu membuat rusaknya ukhuwah. Apalagi pelakunya Allahul Musta'an, sahib karib, konco dewi, sahib sendiri, yang selama ini masya Allah erat hubungannya, kuat hubungan ukhuwahnya, baik-baik saja, dari belakang menikam Anda dengan menghibainya. Menghibai Anda. Fulan begitu. Menyebutkan semua aib-aibnya antum di hadapan orang lain. Anda dijadikan bahan rumpi, bahan gunjingan, bahan riba. Kira-kira kalau Anda mendengar itu, senang gak? Gak ada yang senang. Dia senang, abnormal lah. Agak sedikit bermasalah pada otaknya. Gak bakal mungkin senang. Makanya riba di mana? Belakang atau depan? Belakang. Main belakang, di belakang dia mainnya. Di depan, itu bukan namanya riba. Itu namanya belak-belakan. Sorohatan, terang-terangan. Ini lebih jahat lagi. Main di belakang. Karena dia tahu, pelakunya tahu. Kalau teman saya mendengarkan ucapan saya, dia akan marah dia. Memicu kemarahan, memicu kedongkolan, memicu kebencian. Bahkan mungkin dendam. Itu kenapa ghibah diharamkan dalam Islam. Kenapa ghibah dikecam dengan keras dalam Islam. Kayak memakan bangkai saudaranya. Dikarenakan efeknya mengerikan. Dengan satu kali ghibah, hancur ukhuwah yang dirajut sekian puluh tahun lamanya. Apalagi yang baru kemarin kenalnya. Sejak zaman dulu sama-sama sih, bersyukur, kata jarang itu. Ya. Sejilik, dah teman bermain, terus sampai besar, terus sampai sekarang, terus sampai sudah punya cucu. Sebe-sebe, muncul penyakit ini. Yang ini menghibai fulan, yang ini menghibai alan, dan menghibai. Tidak bakal bertahan lama, acur, akan hancur ukhuwah tadi. Ini menghibai, dia begini, bokar aibnya. Sampai ke alan tadi itu, nyeng dia, teng. Kok tega dia ya? Ini sahib ana loh ini, sahib kentel. Ana sudah bersahabat dengan dia 40 tahun lamanya. Kalau masih kepala 5 nih, 50 tahun lamanya. Kalau kepala 6 ini, dari mulai SD sahib anak ini, kok bisa dia membongkar aib anak, kok bisa dia mengumbar aib anak, kok bisa dia membicarakan hal yang terkait dengan seri hal yang ramai, kok bisa, kok tega dia, kok kejam dia, yang antum marah, dibalik yang lebih bah lagi. Dia kira anak enggak punya kartu as dia kok. Sahib anak ini, sahib kental ini, anak juga punya kartu asnya dia. Mau tak keluarkan? Tak keluarkan sama anak. Riba juga. Dia begitu. Bla bla bla bla bla. Bongkar-bongkaran aib. Karena riba tadi. Apa jadinya? Hancur persahabatan. Hancur ukhuwah. Hancur semuanya. Puluhan tahun merajut, hancur kabeh gara-gara riba. Itu fakta. Jangan coba-coba loh ya. Coba sih tak tes, hancur dah ukhuwah saya. Hati-hati, jangan mengorbankan barang mahal ya, akhi. Namimah, ini lebih kejam lagi. Hah? Dzul wajhain, yang punya dua wajah. Kesini ngomongnya A, kesana ngomongnya B. Muharris, provokator. yang mengadu domba antara dua orang, lebih merusak lagi. Bahkan kerusakannya dikatakan oleh para ulama lebih cepat, lebih mengerikan dibandingkan tukang sihir, dukun-dukun, tukang teluh. Sihir ini ingin memisahkan Pak Sutri butuh waktu lama. Ada namam provokator ada sesaat sedati langsung firok. Jangankan dua Pak Sutri, dua orang, bahkan satu negara bisa hancur dikarenakan muharis para namamin, para pengadu domba, para provokator-provokator yang merusak, hancur semua dengan tindakan satu orang. Namam itu dengan bondo lambe, lambenya lambe turah pedes. Dibongkar aib yang ini, dia begini, terus kayak kambing itu diadu, mainan adu domba kan, domba kan pedes ya, adu pedes ini, adu domba, diadu semuanya, dibikin hancur semuanya. Pelakunya muharris namam. Barakallahu fiik, dikecam dalam Islam dengan keras karena efek yang sangat negatif terkait dengan bab persahabatan dan pergaulan. La haula wala quwata illa billah. Bisa antum bayangkan kalau sak masyarakat ini muharris kabeh namam semua, hadza namam, namam desa para namamin para muharrisin. Lah apa bentuknya ya kawan? Hancur semuanya. Barakallahu fikum. Belum lagi yang namanya sabun, wasyatmun, wata'nun, cacimaki, mencela, merendahkan, istihza, sukhriyah, mengolok-olok, meremehkan, melecehkan saudaranya. Kebanyakan dengan lesan, kadang dengan gestur tubuh. Kadang dengan tindakan langsung dilecehkan, direndahkan, dihinakan dengan perbuatan dia. Anjum sahabatan. Mai dikecam dengan keras dalam Islam. Di hasbi mri minasyar ayah kira khahul muslim. Cukuplah orang itu dikatakan jahat ketika dia merendahkan, melecehkan, meremehkan saudaranya. Itu kan semuanya kan dilarang dalam Islam. Mencaci maki, mencela itu tidak boleh ya. Kepada kaum muslimin, apalagi kepada para ikhwah. La yajuz hadza. Mencela mereka, mencaci maki mereka. Ada la yajuz. Apalagi lebih daripada itu, melaknat mereka, mengkafirkan mereka dengan tanpa hujah, dengan tanpa hak, mengatakan mereka dalam mubtadi, membid'ahkan mereka, menghizbikan mereka, mengatakan mereka sesat, menyimpang, punya pemahamannya menyimpang, dengan tanpa hujah, semuanya dengan lesan, semuanya akan menghancurkan muamalah, persahabatan, pertemanan. Wallahul musta'an. Hampir rata-rata lesan. Lesan. Ini kelihatan gamblang, jelas ya. Insya Allah ya muslimin yang paham tidak mungkin mengerjakan demikian. Tapi ingat, kata jadi akan rusak ukhuwah yang ada. Kata para ulama, terkadang ucapan lesan yang kurang diperhatikan, yang kurang dipikir masak-masak, kadang membuat rusak ukhuwah Islamiyah. Ini yang harus diwanti-wanti, jangan sampai terjadi. Nah, kadang sebagian kita kalau ngomong nggak pakai dipikir, ceplas, ceplos, ya, plus, plus ngomong guys. Bayangannya dia, sahib ya akhi dari ikhwan, biasalah. Ini jadi nyinggung jamaah kayaknya. Nggak nyinggung kan? Kalau bayi ini aku namanya apa kalau gojol-gojolkan ini? Nggak cuma soft-softan tak ini. Kadang lebih daripada itu. Alhamdulillah kalau saya pengertian ya. Kadang orang itu nggak bisa menerima ini semuanya. Mungkin niatnya antum ya huyon, bercanda ya. Bercanda, nggak serius. Ya namanya sama-sama teman majelis, sama-sama ikhwan, sama-sama biasalah. Ceplos, blum. Kadang dia nggak sanggup, teng masuk di hatinya, nyeng, nyelekitnya ucapan satu orang ini, ya Allah, oh, dia udah kena nih, teng sudah. Yang ini biasa saja. Kadang-kadang dia merasa, ya sahib, tidak ada masalah, biasa itu. Tidak, jangan dimasukkan di hati. Tambah lagi, pelang, pelung, pelang, pelung, pelang, pelung, pelung. Dia semakin tes, tes, semakin tajam, terkoyak, terkoyak, terkoyak, terkoyak. Tidak bisa membalas di tempat itu. Kalabu dia, dikeroyak banyak orang ceritanya ini. Mau ngelawan tidak bisa, tersimpan dalam kalbu yang paling dalam. Tersimpan permusuhan, bahkan mungkin dendam di dalam. Tiba-tiba hilang, tiba-tiba nggak mau salam, wala kalam, ketemu melengos segala macam. Ada apa istilah ini? Kok jadi begini? Sang rekenis yang penting bukan ente. Cari-cari-cari, ternyata dulu pernah nyakiti dia, ucapan A, ucapan B, pelakunya mungkin tidak sadar dan segala macam, tapi masuk dalam kalbu teman-teman dia. Hati-hati lisan, jaga lisan. Jadi kalau bainakum jamaah-jamaahnya lagi begitu-begitu, min awal ngomong saya janjian, jangan dimasukkan di hati ya. Ya, ajal ya. Iki sopan-sopan jangan dimasukkan di hati, tolong, tolong. Apalagi antum tadi baperan, ngomong sih. Deal ya, wis. Jadi mau jadi, tayib, sudah. Karepu wis. Emang gayanya antum kayak gitu. Tapi kalau enggak ada omongan, plus langsung namanya watak orang macam-macam. Ada yang sensitif, ada yang baperan, ada yang temperamental, ada yang pengertian, ada yang bijak, ada macam-macam. Intinya adalah dengan lisan. Juga banyak pula perusak-perusak ukhuwah dengan tindakan dan perilaku yang kurang patut, bahkan perilaku yang menggambarkan suhul akhlak. Dan ini banyak yang gamblang-gamblang jelas, yang dianggap biasa merusak juga ada. Di antara perbuatan tingkah laku, tindakan-tindakan yang merusak ukhuwah yang nampak jelas, al-zulmu wal-baghyu, menzalimi orang lain, tindakan semena-mena kepada orang lain, menzalimi hartanya, dicuri, dirampas, dirampok, ditipu, menzalimi darahnya, na'udzubillah, dibunuh, ditumpahkan darahnya, menzalimi kehormatannya, direndahkan, direcehkan, dijatuhkan, tindakan semena-mena. Ini jelas merusak ukhuwah, haram hukumnya ya. Ini saya bawakan bab yang wabeh-wabeh. Enggak usah pakai dalil insyaallah ya. Kabaran semua ikhwan, sampaikan semua. Wa minhu wa minha al-idza. Tindakan yang menyakiti. Ini bisa menyakiti dengan ucapan, ucapan yang nyelekit-nyelekit tadi. Idza juga dengan tindakan dan perilaku menyakiti orang lain, termasuk zulmun. Juga ganggu orang, menyakiti orang. Wallahul musta'an. Apalagi digabungkan dua-duanya dengan ucapan, iya, dengan tindakan, iya. Dan contoh di masyarakat sangat banyak. Idza namanya menyakiti. Imma bil lisan, imma bil fi'il. Menyakiti. Ganggu orang lain, yang gamblang-gamblang ngelempar batunya orang lain, memecahkan rumahnya orang lain, yang gua bilang terlalu banyak ikhwan, namanya idza, jelas akan merusak ukhuwah dan muamalah, jelas akan merusak yang namanya al-ukhuwah islamiyah, persahabatan, barakallahu fiik. Hasad, dengki, dendam, tajassus, memata-matai kaum muslimin, su'uban, dan yang lain-lainnya. Ini sekian banyak larangan-larangan agama, keharaman agama yang terkait dengan bab akhlak dan adab. Semuanya ketika dikerjakan, efeknya diantaranya adalah merusak ukhuwah Islamnya. Itu jelas bertentangan dengan ruh ukhuwah. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah azakum, terkadang yang kita sebutkan yang kadang dianggap biasa, tapi Allahul Musta'an juga termasuk merusak. Terkadang kalau kita nasehatullah, tindakan-tindakan kita, perilaku-perilaku yang kita anggap baik, yang kita anggap mungkin bagus atau mungkin hal yang biasa, tetapi dalam pandangan yang lainnya ini mengganggu, ini menyakiti, ini mengundang polemik, ini membuat keresahan barakallahu fiik. Kalau dibiarkan akan muncul dampak negatif pula, kerusakan muamalah dan interaksi, kerusakan ukhuwah barakallahu fiikum. Ya, mungkin sampaikan di kalangan para ikhwan, mungkin para santri dewasa, santri yang menginap di sakan-sakan, atau yang semisalnya, atau yang satu kos-kosan dan segala macam. Ini saya sebutkan dikarenakan pengalaman-pengalaman persahabatan selama ini yang kita rasakan. Nah, kadang kita kan sengaja mengerjakan tindakan yang kita anggap baik, boleh biasa, tapi ternyata betul-betul menyakiti sahabat kita. Contoh di masa lalu, di masa kita lagi belajar di pesantren, mondok bareng, satu sakan, atau mungkin pas kita lagi satu hotel, barangkali mungkin menginap di rumahnya ikhwan sekamar, atau mungkin lagi kumpul-kumpul di banyak penginapan. Kadang kita niatnya baik semuanya. Contoh yang pernah terjadi, pakaian diribet segala macam, baju kan zen ya, dirapikan segala macam. Pas dapatnya sarungnya kita orang lagi belum dilipat. Kan kadang kan kita ngelipat sarung diginikan dulu. Ya gitu ya. Kok agak sedikit anu dikibas-kibas, jeblek supaya kelihatan rapi sedikit, tambah setrika, menghilangkan apa namanya debunya. Kita lipat lagi begini, diginikan lagi, dilipat lagi sampai kecil, tutup. Mana ya? Ini contoh yang pernah terjadi. Dulu kita dulu. Jeblek. Kita niatnya khair-khair saja melipat baju, bagus segala macam. Lupa kalau jeblek-jebleknya itu menimbulkan suara. Mana ya? Menimbulkan suara. Kita lupa di situ ada sahibnya kita lagi regut. Sudah kaget dia ini. Kadang orang pengertian. Oh, ada lagi sahib, nah lagi kayak gitu. Kadang orang nyeng gitu loh. Gitu. Diingatkan ya, akhi, suaranya ya, akhi, lagi regut ini. Kadang enggak dengar, jadi hawil, kira aja lanjut yang lainnya. Kali kebet-kebet jaketnya jeblak banyak anu lagi kayak gini-gini lagi masuk di hati. Akhirnya berujung kepada apa? Kerusakan ukhuwah. Allah musta'an. Hari insyaallah ini terjadi, bukan saya pelakunya sih, saya diceritai aja. Dua orang dulu, ada sahibnya di masa dulu ketika masih belajar gitu. Ini sahibnya udah pulang duluan, saya pulang nyusul, dikasih surat sama satunya lagi, tolong kasihkan sama sahib ente ini risalah dari anak. Apa ini? Kasihkan insyaallah itu ketemu, kasihkan, dibuka sama-sama sahib. Masyaallah, merah ini pulpennya, merah ini. Ngamuk sawangan ini. Ada apa ini rupanya? Poin-poin penyimpangan fulan. Poin-poin kesalahan fulan. Sahibu fulan gitu. Ih, ente menyimpang tuh. Lihat sama dia. Bacaan, dibaca. Semua poin-poinnya terkait dengan bab-bab yang saya bawakan tadi. Muamalah, interaksi, barakallahu fikum. Dan ada contohnya kepas sarung tadi itu dirinci sama dia. Suatu pernah dia begini dirinci pembahasan kepas sarung tadi, lagi rekut terganggu. Ya nanti juga salah. Kenapa enggak ngerti ada sahib itu lagi rekut kok begitu? Ya anak enggak lupa, anak enggak perhatian. Sahibnya di ranjang atas, cara di ranjang bawah gitu, enggak ngerti, tahunya enggak ada orang. Sudah santai aja, dia punya kebiasaan kalau ngelipat ya dikepat-kepat begitu. Ada sahibu lagi tidur, nyeng, diinget-inget sampai dia pulang. Bayangin aja, ini juga salah juga, nggak mungkin pembahasan kebat-kebat harum dimasukkan dalam pembahasan penyimpangan seseorang atau menhajis seseorang atau syakdud hada. Tapi rusak hubungannya. Dan sekarang enggak lagi berkawan. Saya pun enggak lagi berkawan sama mereka berdua karena sudah beda jalan. Insyaallah. Lari sampai ke arah sana ya, Pak. Intinya adalah kadang hal-hal yang sifatnya dianggap biasa, tapi kalau kurang perhatian, kurang perhatikan sesama kita, sekeliling kita, bisa menjadi pemicu rusaknya persahabatan. Dan itu bukan persahabatan sebentar. Persahabatan cukup lama terjalin. Hancur gara-gara kepat-kepat sarung. Jangan terjadi karena fitnah azabullah. Apalagi hal-hal yang cukup berat para perfikum sehingga bisa tak itu? Hah? Sudah? Oh belum? Iya belum. Jangan dulu. Saya jangan isak dulu ya, maksud jangan isak dulu. Al-muhim banyak hal yang perlu kita perhatikan, ikhwan, terkait dengan perilaku, perbuatan, tingkah laku, penyikapan, ucapan-ucapan, diperhatikan betul-betul, jangan sampai menjadi pemicu terjadinya kerusakan ukhuwah. Seringkalinya hal-hal yang dikatakan kurang patut, haram tidak, kurang patut, pemicu urusannya ukhuwah. Apalagi hal yang mukhalafah syar'iyyah. Barakallahu fikum. Juga yang perlu diperhatikan di sini, jangan mengerjakan tindakan-tindakan yang membuat polemik di kalangan para ikhwah, tarafikum, miskomunikasi dan segala macam, tolong dihindari semua tadi ikhwan. Dalam dunia dakwah, dunia tarbiyah pun juga demikian, tolong dijaga ini semua, jangan mengerjakan hal-hal yang memicu polemik di antara para ikhwan, khilaf di antara para ikhwan, kegaduhan di antara para ikhwan, akan bisa merusak ukhuwah. Mungkin kita niatnya baik, tapi dikatakan langkahnya mungkin kurang bijak, membuat kerusakan ukhuwah. Wallahul musta'an. Di sebagian tempat, assalamualaikum, ya memang harus kita banyak kasih arahan, kita kasih bimbingan. Sebagian anak didik kita yang kita tempatkan di sebagian tempat sudah tahun di sebuah tempat, masya Allah zen. Rupanya dia ingin tahun tempat yang lain. Nampaknya sih kalau kita perhatikan itu adalah mukafaahnya kurang besar kayaknya ini. Dapat keluarga, perlu pemasukan yang lain. Ternyata dia kemudian ikut bertahun dengan sebuah lembaga tarbiyah di tempat sana yang ternyata notabene bukan dari salafiyin. Ikut tahun ngajar di sana. Kenapa ini? Coba ke devolusinya ini. Barakalawikum. Maunya dia mengembangkan ilmu. Bayangkan dia, mungkin saya seorang pengajar, tidak bakal terpengaruh sama murid saya. Mungkin begitu. Atau mungkin juga karena tidak paham, tidak tahu bagaimana konsekuensinya ke sana. Langsung heboh para ikhwan. Dan kalau saya dikasih tahu. Kebetulan kok memang ya santri juga. Akhirnya yang mau enggak mau diingatkan. Ya, jangan mengerjakan hal-hal yang memicu polemik di antara para ikhwan. Alhamdulillah dia menerima dengan baik, bagus, masya Allah. Dia tinggalkan, normal lagi, aman. Tapi ingat, sudah membuat kegaduhan. Tindakan itu enggak dibenarkan. Antum tahu sendiri itu merupakan tarbiyah yang bukan dari kalangan salafiyin. Kif antum tahu di dalamnya. Jangan semata-mata karena masalah mukafa besar, khulus besar, antum masuk. Lah, harus tamayyuz. Barakallahu fikum. Karena mungkin sebagian ikhwan, barakallahu fikum, di sebagian tempat barangkali dia merasa memiliki ilmu dan segala macamnya, dia punya skill, dia manfaatkan untuk misalkan mengadakan les-les, mengajar, belajar dan segala macam, privat-privat sebagai ada ikhwan dan segala macam. Masya Allah bagus, dia punya niatan bagus. Tapi coba untuk perhatikan baik-baik di tempat antum, membuat polemik apa tidak? Ketika memunculkan gaduhan, memunculkan polemik yang berkepanjangan, jangan. Kalaupun iya, sampaikan baik-baik kepada para ikhwan yang ada, antum punya kegiatan A, B, C, D. Tolong dimaklumi dan dipahami. Ketika mereka semuanya maklum, bagus pemahamannya, pas komunikasinya, tidak ada masalah, silakan antum mengadakannya. Jangan mengatakan, Ustaz saya, Ustaz pribadinya saya, anak mau berdakwah, nggak berdakwah, tarbiyah nggak bertarbiyah, nggak tarbiyah, Ustaz saya punya kemampuan. Naam, betul. Tapi ingat, terkait dengan sebuah tarbiyah, sebuah dakwah di sebuah tempat itu melibatkan banyak pihak. Yang penting komunikasi yang bagus, jangan miskomunikasi. Akan memunculkan yang namanya gesekan-gesekan, suudon-suudon, kegaduhan, polemik di antara para ikhwah. Jangan sampai niat baik antum tadi memunculkan ini semua. Akibatnya apa? Muamalah jadi enggak bagus. Renggang, enggak nyaman. Wallahul musta'an. Ini bukan berarti meredam kemampuan antum, membatasi semangat antum, tapi semua perlu musyawarah, semua perlu koordinasi, semua perlu dipikir masak dan matang-matang, tasabut, tarayus, ta'ani, supaya semua yang kita kerjakan, semua yang kita lakukan, yang kita ucapkan berbuah kebaikan, bukan berbuah kejelekan, apalagi merusak ukhuwah, apalagi membuat polemik berkepanjangan di kalangan muslimin dan di kalangan salafiyin. Wallahul musta'an, wala haula wala quwwata illa billah. Komunikasikan yang bagus, musyawarah yang bagus, ta'awun yang bagus. Barakallahu fikum. Sudah belum? Turun ya? Belum kan? Hari insyaallah. Khulasanya adalah kembali pada pembahasan awal kita. Yang merusak ukhuwah Islamiyah adalah sebuah dosa. Hal yang mungkar, hal yang mukhalafah, atau hal yang kurang patut, barakallahu fikum. Imma yang sampai tingkatan kufur, syirik, bid'ah, dolalah, kefasikan dan segala macam. Dan ingat yang paling banyak adalah hal-hal yang berkaitan dengan masalah akhlak, adab, muamalah, etika, tata krama. Perhatikan semua ini sak kecil-kecilnya, sak detail-detailnya untuk kebaikan ukhuwah bersama dan bukan sebagai pemicu rusaknya ukhuwah. Barakallahu fikum. Adzan ya. Adzan dulu. Nanti saya kasih penutup baru pertanyaan. Barakallahu fikum. Yes? Astagfirullahaladzim. Padahal sudah 1 jam ya. Tayyib, barakallahu fikum. Ada sebuah perangai yang sangat mulia, perangai yang sangat penting untuk kita miliki, kita wujudkan, kita terapkan di dalam kehidupan muamalah kita, ukhuwah kita, barakallahu fikum. Ini perangainya orang-orang yang menggapai tingkatan agama yang paling tinggi, para muttaqin, para abrar, terkait dengan muamalah mereka. Disebutkan oleh Abu Barakat Badruddin Muhammad Al-Ghazi rahimahullah dalam bukunya Adabul Israh wa Dzikrus Suhbati wal Ukhuwah, ketika menjelaskan tentang etika ukhuwah, etika persahabatan, menukil ucapan Saqafi rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Beliau mengatakan, min ajalli akhlaqil abrari salamatu sadr lil ikhwan wan nasihatu lahum. Ini kita jadikan sebagai penutup pembahasan. Termasuk akhlaknya para abrar yang paling utama, yang paling mulia, ialah selamatnya hati mereka terhadap para ikhwan. Dan yang kedua, semangat menasehati mereka. Apa maknanya? Kata-kata selamatul qalb, selamatul sadr. Maknanya adalah hatimu, hati kita selamat, bersih terkait dengan para ikhwah-ikhwah kita. tidak ada kebencian, tidak ada permusuhan, tidak ada kedengkian, tidak ada kedongkolan, tidak ada dendam, tidak ada permusuhan dalam kalbu ini. Selamat, sehat hati antum, bersih hatinya antum. Diisi dengan hal yang sebaliknya, mawaddah, rahmah, syafaqah, ra'fah. Hati antum diisi dengan kecintaan kepada para ikhwah, mencintai mereka, menyayangi mereka, belas kasih kepada mereka, menghormati mereka, menghargai mereka, ihtiram kepada mereka, husnudzan kepada mereka. Di kalbu ini terpatri hal-hal yang semacam itu. Diisi dengan yang baik, dibersihkan dari yang rusak-rusak. Namanya salamatus sadr lil ikhwan. Ini akhlak paling tinggi, yang paling mulia, yang dimiliki oleh para abrar. Dan itu akhlaknya ahlul jannah. Dia meluk yamah nanti akan dicabut dari hati-hati mereka al-ghil. Dendam, dengki, dongkol. Ikhwanan sebagai para ikhwah yang duduk di atas sarir mereka berhadapan-hadapan. Itu ahlul jannah. Betul-betul kalbunya bersih, tidak ada permusuhan sama sekali dalam kalbunya kepada para ikhwan. Yang ada cinta, mahabbah, hub, lillah wa fillah. Wahagat akhlaknya para abrar, orang-orang yang mulia, yang bertakwa, yang saleh, yang tingkat dan abrar, orang yang banyak kebajikan-kebajikan dia. Itu kunci dalam bermuamalah. Jadilah orang baik, menyimpan kebaikan, kepingin kebaikan. Jangan jadi orang jelek, menyimpan kejelekan. Konsep inilah ketika diterapkan dalam berukhuwah, akan indah ukhuwah tadi. Kita berukhuwah dengan orang yang bersih-bersih hati ini. Barakallahu fikum. Berukhuwah dengan orang-orang yang saling mencinta, saling belas kasih, saling ihtiram, saling memuliakan, saling menghormati. Berukhuwah dengan orang-orang yang tidak punya permusuhan, tidak punya dendam, tidak punya kedengkian, tidak punya permusuhan, dan segala macamnya. Nyaman. Berikhwah, berukhuwah dengan mereka. Tidak takut dendamnya, tidak takut kedengkiannya, tidak takut permusuhannya. Nyaman, saling mencintai, saling mengasihi dengan konsep yang sama. Salamatu sadr lil ikhwan. Barakallahu fikum. Ini akhlaknya kaum muslimin. Dan yang kedua, wan nasihatu lahum. Semangat menasihati saudara kita. Mana an-nasihah disebutkan oleh para ulama adalah iradatul khairi lil mansuhi lahu. Menghendaki kebaikan untuk orang yang kita nasihati. Di hati yang paling dalam terpatri semangat menasihati. Semangat menasihati kaum muslimin. Artinya apa? Semangat untuk mengharapkan, mendambakan, menginginkan mereka baik. Muslimin khair ala khair. Mereka baik, dapat kebaikan-kebaikan, menggapai kebaikan duniawiyah mereka, diniyah mereka, ukhrawiyah mereka. Kepengin mereka baik. Itu mana menasihati mereka. Di antaranya adalah ketika mereka salah, ditegur dengan cara yang bagus, nasihat dengan cara yang baik, supaya dia menjadi baik, tidak jadi orang buruk. Dikasih arahan, dikasih taujihat, bimbingan-bimbingan, tuah-petuah, supaya lurus langkahnya, jangan belok, jangan menyimpang, jangan terpelanting. Dengan penuh cinta, dengan penuh kasih sayang, untuk menyelamatkan dia, bukan dalam rangka pelampiasan dendam atau emosi. An-nasihatu lahum. Ini adalah kunci untuk muamalah yang baik. Ke satu sama lain, ini konsepnya menjadi bagus. Barakallahu fikum. Intinya adalah ukhuwah itu dipupuk, dijaga, dirawat dengan hal-hal yang diperintahkan dalam agama terkait dengan ketaatan, ketakwaan, solehan, satu akidah, satu manhaj, akhlak yang mulia, berbakti yang luhur. Jaga dengan itu. Dan yang kedua, diwaspadai segala hal yang merusaknya. Jangan dikerjakan, jangan kamu ucapkan, jangan ada di tengah-tengah kita. Barakallahu fikum. Dan harus ada dua-duanya, satunya hilang maka tidak akan terwujud namanya ukhuwah. Wallahu a'lam bissawab, walhamdulillahi rabbil alamin. Itu globalnya, rinciannya panjang. Saya punya buku bacaan, tapi saya tidak merekomendasi untuk dibaca secara umum, dikarenakan penulisnya saya kurang banyak kenal. Penulis mengumpulkan 100 poin kerusakan ukhuwah, 100 poin penyebab hancurnya ukhuwah Islamiyah. 100 poin. Tak perhatikan semuanya terkait dengan masalah adab dan akhlak tadi. Kadang ucapan, kadang perbuatan, tingkah laku, ila akhirih. Dirinci 100. Globalnya yang dibahas tadi barakallahu. Mana nggih? Perhatikan baik-baik barakallahu ukhuwah kita. Naam. Bagaimana sikap seseorang menghadapi teman dia yang suka ceplas-cepos tanpa terasa nyinggung perasaan? Saya ini tipenya perasa, Ustaz. Apa mending pikir baperan? Dua sisi. Mohon teman tadi yang ceplas-ceplos untuk introspeksi diri. Ternyata ceplas-ceplosnya antum itu tidak semuanya suka. Makanya saya kasih contoh tadi. Seringkalinya bablasan, ada yang nyantol, nyeng. Sehingga tolong dijaga baik-baik. Lesan dijaga. Dari katakan di awal, kalau mau ceplas-ceplosan, min awal ngomong. Janji ya, jangan dimasukkan di hati ini. Nah, lagi ceplas-ceplosan ini, supaya enak. Kenapa? Mengantisipasi titikal baperan tadi. Jadi kita juga harus mawas diri. Antum yang baperan juga demikian. Dikurangi baperannya itu. Mana ya? Dikurangi baperannya. Dikurangi supaya enggak sampai membuat hidupnya antum menderita. Tidak semua ucapan orang itu antum yang masuk. Enggak mesti. Ngoten nggih, antum jangan baperan, antum harus memahami karakternya orang, harus tahu paham ini orang ceplos-ceplos. Mesti nanti ada yang nyelkit-nyelkit. Jangan dimasukkan di hati. Insya Allah dia tidak punya niat jelek. Sehingga saling tafahum, saling memahami karakternya orang. Barakallahu fikum. Nanti kedepannya dikurangi dikit hal-hal yang membuat yang semacam itu. Jadi kalau pas lagi soft-soft itunya dikurangi dikit yang beretika. Barakallahu fikum. Tapi katanya repot, namanya juga kebiasaan ya. Gennya begitu ya Allah. Ya tadi harus bisa memahami watak seseorang. Kalau sudah begitu ya sudah. Kalau jodoh terus jangan dimasukkan dalam hati gitu loh. Saya dengar kabarnya ada yang sampai nemen gitu ya. Bayin aku ini apalagi nyostai orang ini ya. Betul ya. Nah ya apalagi yang arus ini pengantin baru ini kabarnya kalau di softai nemen kayaknya nih. Nah, kalau kamu tahu begitu ya. Ya tahu pahami karakter, pahami ini semua. Ya harus jodoh, tapi jangan dimasukkan di hati. Ingat, jangan dimasukkan di hati. Yang ngerjain ojo nemen-nemen, kadang bablas, malah kemudian rusak ukhuwah yang ada. Barakallahu'alaikum. Wasat ya, tengah-tengah aja lah. Jangan bablas A, jangan bablas B. Barakallahu'alaikum. Bagaimana cara menghadapi orang yang hasad kepada kita? Padahal kita sudah berusaha diam baik pada dia. Halli walli, jangan diurus. Yang sengsara dia, yang menderita dia. Atau yang zenu, atau dapat kenikmatan, dapat kemudahan. Fadhlu minallah, antum bersyukuri. Dia yang menderita. Tahu-tahu ngamuk-ngamuk karepe dhewe, tahu-tahu jengkel-jengkel sendiri, wa tahu berapa sendiri. Karena enggak suka kamu dapat kenikmatan. Yang penting satu, jangan dihawil, jangan diurus, jangan digubris. Baik, yang penting antum syukur nikmat. Yang kedua, betul tadi, antum baik kepada dia. Berbuat baik kepada dia, muamalah yang bagus kepada dia. Selebihnya jangan diurus. Tawakal kepada Allah, mohon bertaubat dari kejahatan-kejahatan para hasidin yang hasad barakallahu fikum. Kalau dia ini jangan gitu. Kalau itu banyak atau ngurusi orang itu banyak ya. Enggak semua orang itu ngurusi. Yang para hasad ini jangan diurusi. Wali wali. Nah, yang paling penting bagaimana caranya menghilangkan rasa hasad yang ada dalam kalbu kita. Yang pertama, sadari hasad itu akhlaknya iblis. Mohon maaf agak kasar bahasanya. Nah, supaya antum tahu betapa jeleknya perang ini. Hasad, iblis itu di samping ujub juga hasad. Kepada siapa? Nabi Allah Adam, bapak kita. Dengan itu dia dikecam, dilaknat oleh Allah Jalla wa'ala. Hati-hati. Hasad itu akhlaknya orang-orang Yahudi yang membuat mereka kufur dan beriman dengan Nabi kita Muhammad SAW. Itu hasad. Iri dengki. Kenapa nabinya dari bangsa Arab? Hasadnya membuat kufur naudzubillah, tidak mau beriman dengan beliau SAW. Ini didikan masa-masa. Ini akhlak yang sangat tercela banget gitu. Akhlaknya orang-orang yang jelek banget gitu. Jangan gembira sama kayak iblis. Jangan gembira punya hanya Yahudi. Jelek ini ya. Dan yang ketiga, capkan baik-baik dampak negatifnya. Anda akan menderita kehidupannya. Gak bakal tenang. Jauhi. Lihat jironnya. Ini sepedanya kok zen, poligon. Aku sepedanya apa ini? Merek apa ini? Poligon. Holy crap. Antum hasad. Itu kan di kalbu. Antum sakit di hatinya. Antum sakit. Jengkel sama dia. Benci sama dia. Hasad sama dia. Kenapa dia punya poligon? Aku poligen. Gak punya merek. Usaha itu jengkel itu. Kepingin. Mudah-mudahan kecelakaan. Mudah-mudahan kecelakaan. Pikiran antum dihantui dan dipenuhi dengan suubon. Dengan permusuhan. Hati kamu di... penuh dengan angkara murka, perkara yang jelek. Itu penyakit. Berusaha nabung-nabung, ganti pelikian jadi poligon. Punya poligon. Zen poligon. Poligonnya itu yang kecil itu, yang kecil yang kayak gini apa pegangannya itu. Dia punya lebih zen lagi, panjang masya Allah gini, bisa dibawa ke gunung segala macamnya, off road. Cingkir lagi antum, sakit hatinya antum. Terus begitu sepanjang hari, sepanjang masa, sepanjang hidupnya antum. Antum enggak capek? Antum enggak lelah? Sakit antum ya. Campurkan baik-baik. Tidak ada baik yang namanya hasad. Hanya dua yang diizinkan. Hasad. Apa itu? Yang pertama, seseorang yang memiliki ilmu dan hikmah. Dia mengajarkan ilmu itu. Memutuskan banyak perkara dengan ilmu ini. Bisa kamu kayak dia. Kepingin kayak beliau. Seorang alim besar. Yang memiliki ilmu. Kepingin kayak beliau. Namanya ghibtah. Bukan hasad. Yang kedua sahibul mal. Yang punya harta yang begitu banyak. Masya Allah. Ini orang kaya, raya. Tapi dermawan. Dia habiskan uangnya untuk fisabilillah. Layak. Kepingin kayak dia. Ini ghibtah. Bukan namanya hasad. Selebihnya jangan. Paham insyaAllah ya. Ini namanya sok terapi. Dibikin kamu sok. Supaya kamu tahu jelek, jelek, jelek, jelek, jelek, jelek gitu. Supaya antum antipati dengan akhlaknya semacam ini. Barakallahu fikum. Tapi ya angel. Kalau sudah kena kejiwaannya ya angel. Ya ini ikhtiar. Selebihnya masing-masing orang ya. Ada yang punya kejiwaan semacam ini. Tidak suka ketika ada orang lain lebih tinggi daripada dia. Kepingin disanjung, dipuji, dimuliakan, bla bla bla. Yang lain direndahkan, dihinakan. Allahul Musta'an. Ini kalau nyantol di kalbunya, ini perlu psikolog, psikiater. Ini ada yang gak beres dalam kejiwaan dia. Allahul Musta'an. Apakah boleh para akhwat ikut dengan jamaah para ikhwan yang dibatasi oleh tembok. Kalau ruangan itu adalah ruangan masjid yang bersambung, paham ya, yang bersambung, memang itu untuk masjid, tempatnya sholat, nyambung begitu, labas. Meskipun ada batas tembok, batas yang lain, lantai bawah, lantai tengah, lantai atas, labas. Karena nyambung, satunya semuanya adalah masjid. Anda perhatikan di masjid di Masjidil Haram, sekatanya banyak, ya, yang lantai bawah, yang atas, ada yang kedapatan di basement paling bawah, itu atau kayak ruangan biasa, nggak kayak masjid. Tapi nyambung dengan semua yang ada, itu bisa. Tapi ketika ruangan itu ruangan yang berbeda, dipersiapkan untuk yang ruangan yang berbeda bukan untuk masjid, maka tidak bisa. Masing-masing barakallahu fikum. Makanya masjid itu dikasih definisi maudhi'un wa'idda lis-salati 'ala dawam. Sebuah tempat khusus yang memang dipersiapkan untuk sholat secara kontinu. Kegunaan dia memang untuk sholat. Paham ya? Sekat-sekat itu enggak ada masalah. Barakallahu fikum. Apalagi terdengar suara imamnya. Ada ya, Jus. Sekarang saya mau tanya sama antum. Putri sebelah sana ini. Ya. Sebelah sana ini. Ini masjidnya antum. Ini sama sana satu ruangan masjid atau beda ruangan? Kok enggak tahu sih? Nah, antum gunakan untuk apa itu ruangan? Masjid atau bukan? Untuk madaris kan gitu ya. Itu madzanisa. Yang ini masjid. Ya bukan. Ya sekali mereka jamaah sendiri madzanisa. Dikarenakan enggak satu kesatuan dengan masjid. Yang di atas ini. Dipakai untuk sholat. Membeludak mereka ke atas. Masjid. Ya ada batas tembok. Pokoknya temboknya nih. Ada yang bolong, ada masalah. Ya, insyaallah ya. Dipahami? Ruangan antum yang atas itu, yang di sebelah sana, di belakang timur, yang di atas itu. Masjid bukan? Loh kan gedungnya kan nempel. Masjid bukan? Tidak dipersiapkan untuk sholat. Maka bukan masjid. Itu ruang kelas, ruang tamu, ya. Ya kali. Dengan tertutup masing-masing. Intinya untuk para akhwat di perhatikan rincian tadi. Untuk tempatnya antum ini, mereka bukan di masjid. Sehingga silakan mengadakan sendiri jamaah para ummahat dan para akhwat. Tidak ikut dengan ini. Kalau perbedaan manhajiyah bisa jadi perusak ukhuwah. Bagaimana dengan perbedaan mazhab? Apa bisa jadi perusak? Mungkin. Tergantung. Kapan dikatakan perusak? Ketika ada penyakit yang namanya asobiyah madhabiyah. Fanatisme mazhab. Taklid buta kepada sebuah mazhab. Perusak ukhuwahnya, asobiyah. Dan terjadi di lapangan. Dulu saya pada tingkat yang namanya mazhab Hambali, Syafi'i, Maliki, Hanafi tidak mau saling menikah antar mereka. Yang lakukan. Mazhab ini, mereka yang ini, tidak sah. Mengerikannya akhi. Bahkan sampai pada tingkat di Masjidil Haram dulu itu pernah kejadian di masing-masing ada imam untuk mazhabnya masing-masing. Yang ini ala Hambali, yang ini Maliki, Syafi'i, Hanafi. Diputri ke apa itu dengan imamnya masing-masing. Hancur. Tapi kalau kemudian semata-mata belajar fikih, mengkaji fikih menggunakan mazhab imam tertentu, itu labas. Di sini kata para ulama. Lalu belajar di Indonesia menggunakan fikih Syafi'i. Silakan. Itu tahapan dalam belajar. Nanti diajari oleh guru yang benar adillahnya. Dalilnya, ayatnya, hadisnya, ijma' ulama, atau ulama terkait masing-masing permasalahan. Hari insyaallah ya. Ikhtilaful madzhab, beda pendapat di kalangan ulama itu biasa. Selama tidak ada asobiyah dan tidak ada baghyun, tidak akan semena-mena kepada yang lain. Selama perkara ikhtilaf, khilafnya ulama yang begitu masyhur, perkara ijtihadiyah itu rahmah. Enggak masalah. Antum kuatkan pendapat yang ini, amalkan, dan antum tasamuh dengan pendapat yang lain. Toleransi. Menjadi rusak ukhuwah dikarenakan adanya asabiyah dan adanya kezaliman, baghyun, semena-mena antar pengikut mazhab. Barakallahu fikum. Jadi pahami baik-baik ini semua. Wallahu a'lam bissawab. Masya Allah, lagi booming gak ini ya, kuliah online. Masya Allah ini. Ikhwan fil din azakumullah, terkait dengan bab talaqqi ilmu, kita memiliki konsep yang jelas dari para salaf kita. Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu adalah agama, kamu lihat dari siapa kamu mengambil agama ini, baik offline maupun online. Lihat siapa orang ini, siapa guru ini. Apalagi yang online, harus lebih ketat nyeleksinya itu. Di dunia online, di dunia maya ini banyak orang yang terlibat, banyak orang yang ikut, banyak orang yang masuk. Dan kebanyakan itu abu-abu. Ya, Abu Fulan, tidak tahu namanya siapa, kadang majhul, majahil, tidak tahu siapa orangnya, dan seringkalinya pula tidak riil, karena punya ya niatan tertentu, dibesar-besarkan, dibikin seakan-akan wah orang besar, orang hebat, padahal ya nggak demikian keadaannya. Allahul Musta'an, dicek terlebih dahulu, pastikan ini orang tak kenal siapa dia, khair, memiliki ilmu, mampan keilmuannya, ala sunnah, ma'ruf di kalangan kita semuanya, ambil daripada ilmu. Barakallahu fiik. Fenomena yang terjadi belakangnya, ikhwan, banyak sekali pihak-pihak yang mengadakan kelas online, tapi dia kemudian membuat dirinya seakan-akan besar. Yang cukup fenomenal di saat ini adalah terkait dengan pembahasan sanad. Kelas online, Ustaz Fulan, dia punya sanad ini. Sanad ini, dari masyaikh ini. Seakan-akan diri, Masya Allah, ya ini ada Rasul. Karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di zaman ini. Seakan-akan dia selevel kayak Syekh bin Bas rahimahullah, Syekh bin Utsaimin rahimahullah. Dan yang membaca kayak gitu, bayangkan. Dia punya isnad buku ini, buku besar semua ya. Dia punya karya ini, panjang, lebat, tinggi, rendah, Masya Allah, begitu. Orang membacanya, wow, ini baru ustaz ada. Ini baru. Realnya, bagaimana offline-nya dia ini, kan gitu. Ternyata, ya termasuk mintulabina, termasuk murid-murid sebagian ustaz. Tapi gak seheboh itu, gitu loh. Ngerti ya? Ini yang kurang bagus dampaknya. Ya, jaga keikhlasan, tidak pernah masyaikhna mencontohkan seperti itu. Padahal dia seorang masyaikh, ulama kibar di masanya. Tidak pernah mengatakan hadirilah muhadharah ilmiah bersama Syekh Dr. Abdul Bukhari Hafizullah Ta'ala. Beliau adalah muridnya fulan. Punya ijazah ini. Punya buku ini. Terus panjang di bagian biografinya dan muhadharahnya. Tidak terjadi. Yang ada ya, yang umum yang diketahui, dia punya LC, MA, atau doktor. Pas ustad, kiai haji, ya. Biasa aja gitu loh. Nah kemudian seheboh itu. Mohon maaf, yang seheboh itu yang kita lihat di lapangan dari kalangan harokiyin, hizbiyin. Kalau yang sebelumnya lagi di kalangan hajuriyin. Pokoknya yang di Indonesia ini gitu. Itulah Ustaz Al-Hafidh. Maksudnya dia Hafidhul Quran. Betul sih. Al-Hafidh. Seakan-akan kayak Ibnu Hajar rahimahullah Al-Hafidh gitu. Dia muridnya ini, dia punya buku ini, Dirajut panjang begitu, masya Allah, seakan-akan dia adalah wah begitu. Dalamnya biasa, tidak ada istimewa di kalangan para guru-guru ngaji kayak kita ini. Layan bagi hada. Apalagi di zaman sekarang, ikhwan, sangat gampang sekali mendapatkan sanad atau sanak dari masyayikh. Coba online. Gampang gitu. Kasih. Yang dipas bukan ininya. Di zaman sekarang ini itu bisa dikatakan hal yang kurang penting. Di era kita bukan eranya sanad. Era kita adalah era wijadah. Mendapati karya para ulama, kita yakini ini karya beliau, yakin bukunya beliau, kita baca. Kita membaca bukunya Imam Nawawi, Shalihin. Kita mengatakan perkataan Nawawi dan punya Shalihin, bla bla bla bla. Itu sudah mangkul. Itu dikatakan muktabar para ulama di hadis. Mana ya? Apalagi sebagian mereka sudah mulai goncang-goncang terkait dengan manhajiahnya. Makola-makola yang sudah mulai nyerempet-nyerempet ke arah manhajiah yang tamayyuz dan segala macam. Bahkan jangan terpaku pada gedenya promosi tadi itu. Mana ya? Ingat, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinan. Mana nggih? Enggak usah nyebut nama fadlan alam, dikarenakan cukup banyak fenomenanya. Yang seperti ini hati-hati. Jangan sembarangan mengambil ilmu dari orang yang enggak kita kenal. Qanabitina azakumullah. Wallahul musta'an. Karena kebanyakan terus terang aja ya, bukannya kita tafakur, rata-rata yang bermain di dunia ini ya masih jauh di bawahnya kita. Mentul lagi dah. Santi kita orang gitu. Barakallahu fiik. Anda kalau tahu siapa fulan, lihat orangnya, masya Allah masih ganteng, klemis, masih muda gitu loh. Ya, kita enggak meremehkan anak muda selama tepat dan sesuai dengan maslaknya ulama dan makalah semacam. Jangan berlebihan. Barakallahu'alaikum. Para ikhwan-ikhwan yang gak kenal nama-nama yang di dunia online, membaca itu semuanya seakan-akan, wih, masya Allah ini Ustaz Kibar, bahkan levelnya Masyaikhul Kibar, dengan ini semuanya. Padahal, mana ya? Hayar insyaAllah, barakallahu ta'ala. Jamirah kira. Wis ya, cukup ya. Cukup insyaAllah ya. Yaki. Cukup. Alhamdulillah cukup. Allah alam bisawab. Bagaimana jika seseorang sudah berusaha menasihati, membimbing, diselisihi? Ya sudah, tugasmu telah selesai. Nasihati dengan cara yang baik, sebaik mungkin, diterima alhamdulillah. Tidak, qad adama huwa alaih. Sudah menunaikan kewajiban dia sebagai seorang muslim menasihati saudaranya. Ada pembahasan penting di kalangan para ulama. Mereka mengatakan an-nasihatu ghairu mulzimah. Yang namanya nasihat tidak mengikat dan mengilzam seseorang. Hanya menyampaikan ini terima, alhamdulillah, enggak, khair insyaallah. Saya sudah menyampaikan tugas saya sebagai seorang muslim. Selebihnya bainaka wa baina rabbik, antara kamu dengan Rabbmu. Barakallahu tabaraka wa taala. Mana ya? Sebagian orang punya pemahaman an-nasiha mulzima, harus entakilah ente, ana dan nasihati antum. Ini antum begini, selisih ana. Seakan-akan dia adalah Rabbul Alamin, Allahul Musta'an. Nah ya, nasihati, terima, hamdan, kelas, entahinya. Iqamatul hujjah, naam. Mengilzam, tidak. Dipahami insyaAllah ya? Hadza huwa. Ini babnya panjang. Terakhir ini. Cukup ini, jangan tanya gini-gini lagi. Sat. Tidak apa kan? Cukup insyaAllah ya? Apa ada yang tanya pakai tangan langsung? Tidak ada kan? Tidak ada, insyaAllah tidak ada. Apakah merupakan bagian dari dakwah bila kita mengupload status tentang aktivitas kita. Sedang belajar bahasa Arab, dibikin status. Sedang mengerjakan tugas, dibikin status dan lain-lainnya. Terus di mana si dakwahnya? Saya pengen tahu. Di mana si dakwahnya? Ada. Mohon maaf. Sebagaimana saya mengatakan, ini kurang ikhlas. Ini rawan riya dalam mengerjakan segala sesuatu yang baik. Jangan lupa ya, dalam mengerjakan semua amal kebajikan, kita diwajibkan ikhlasun niyah. Yang ikhlas niatnya dan dengan bimbingan sunnah. Termasuk ikhlas disembunyikan, sembunyi-sembunyi, tidak ada yang tahu. Hah, jangan semuanya serba diposting. Alhamdulillah aku telah melaksanakan umrah hari ini. Semoga makbul umrohnya antum, semoga makbul barakallahu fikum. Jadi fungsinya apa coba? Khawatirnya riya. Itu kata sebagaimana saya. Riya. Kalau riya percuma, atau sudah kesana, biaya banyak, segala macam, capek, muspro umrohnya antum teman-teman. Jadi ya, status itu yang kalau ilmu dakwah ya, ilmiah kamu sampaikan. Kalamullah, kalamur rasul, kalamnya para ulama, bikin status. Nikmatnya ukhuwah. Bikin status. Lihat Al-Qur'an Al-Imran sekian gitu. Satu dari kalamullah. Gitu. Ukhuwah itu nikmat. Jangan kamu rusak dan hancurkan ukhuwah ini. Mana ya? Itu kan itu ada usul dakwahnya gitu loh. Barakallahu fikum. Atau kalau yang ini saya tak tahu kalau apa itu anggap apa ini. Lagi majlis ni, lagi kahwah. Kahwah fi sabah wala kahwah fil masa. Kahwah ni, kahwah. Yang difoto kahwahnya sama kakinya orang ini. Sikilnya ada, kakinya ada kahwahnya. Berdua, bertiga, berempat, ramai gitu difoto. Cepret. Bikin status. Indahnya ukhuwah. Ya apa ini? Pas tak ini? Nak lapas ya? Oh lapas. Gitu. Kahwah bareng itu ukhuwah nikmat, jangan dirusak ukhuwah ini. Mana ya? Hai, insyaallah. Yang biasalah, jangan terlalu lebay juga ya. Barakallahu fikum. Ngoten nggih? Cukup? Wallahu a'lam bissawab. Tanyakan kepada yang lebih alim. Saya sengaja enggak jawab tadi. Iya. Wallahu a'lam bissawab. Ada beberapa yang sudah enggak saya jawab. Jadi jawabnya wallahu a'lam bissawab. Kata lagi, cukup semantan, cukup sekian saja ikhwan, semoga bermanfaat. Nakfi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.